Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Falhamdulillah, tadi henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'udtu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita yang telah bersabda kepada Nabi kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah walahul minnah, di mana pada Ahad sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu agama, untuk merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban atas pundak setiap individu muslim. Dan walillahilham, ini adalah pertemuan ketiga kita dalam mengkaji dua kitab. Yang pertama kitab Al-Wajiz yang membahas tentang fikih, dan yang kedua adalah kitabul fitan dari Sahihul Bukhari yang membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitnah akhir zaman dan solusinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali melanjutkan pelajaran fikih kita, pelajaran pertama kita, kitab Al-Wajiz. Baik, pada pertemuan yang lalu, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, ada baiknya kita mengulang sedikit beberapa poin yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Di antara pembahasan yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah perbedaan antara taharah dari hadas dan taharah dari najas. Naam. Maka apakah di antara perbedaan di antara dua taharah ini? Siapa? Dr. Wayu. Perbedaan yang pertama bahwa kalau taharah dari hadas, dia ada yang hadas besar, ada yang hadas kecil. Hadas besar harus mandi, hadas kecil harus wudu. Kalau taharah dari najasa, baik ya, ini perbedaan yang pertama bahwa taharah dari hadas mesti dengan air. Kalau tidak ada air baru boleh berpindah ke tayamum. Sedangkan taharah dari najas tidak mesti dengan air, tetapi juga boleh dengan air yang mutlak, air muqayyad, dan juga dengan benda cair. Karena yang penting pada najasa adalah hilangnya zat najis tersebut. Naam, ahsan. Perbedaan yang kedua, Bang Khalid. Ini di antara perbedaan antara taharah dari hadas dan taharah dari najis, min haythu al-athar wal ahkam. Bahwa orang yang lupa bersuci dari hadas, kemudian dia mengingatnya setelah selesai salat, ia wajib mengulangi salatnya. Dia wajib mandi seketika itu dan wajib mengulangi salatnya. Berbeda dengan orang yang lupa membersihkan najis dari tubuh, pakaian, atau tempat salatnya, kemudian dia mengetahui atau mengingatnya setelah selesai salat, maka salatnya tersebut sah dan dia tidak harus mengulanginya kembali dengan dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik, perbedaan yang lainnya hendak ya Agus. Ahlan, barakallahu fik. La adri, masya Allah. Akhuna Yusuf kemarin hadir, dokter, minggu yang lalu. Ada? Ada Yusuf. Nah, fadhol lalu. Perbedaan yang ketiga antara taharah dari hadas dan taharah dari najas. Yang pertama telah disebutkan oleh Dr. Wahyu. Yang kedua oleh akhuna Khalid hafizahullah. Yang ketiga? Taharah dari hadas wajib dengan mutlak. Sudah tadi? Sudah dah. Dua-dua itu. Baik. Ada yang bisa menyebutkan perbedaan yang ketiga? Bang Adli? Bang Khalid? Ada yang mau menyebutkan? Dr. Wahyu? Ustaz Farhan? Cuma dua ya? Oh baik, nanti kembali berarti yang ketiga ya. Adalah dari sisi niat. Hadas suci dari hadas harus dengan niat. Berbeda dengan najis. Ya, seandainya ada orang yang junub mandi tanpa niat untuk mengangkat hadas, kemudian dia salat, setelah selesai salat baru ingat bahwa mandi dia tadi itu hanya mandi rutinitas biasa tanpa niat untuk mengangkat hadas, maka dianggap dia belum bersuci dari hadas. Dia harus mengulangi mandinya dengan niat mengangkat hadas dan mengulangi salatnya tersebut. Berbeda dengan najis. Untuk menghilangkan najis tidak harus ada niat untuk menghilangkannya. Seandainya seseorang di pakaian tubuh atau di tempat salatnya ada najis, kemudian dia pun menghilangkannya tanpa sengaja atau hilang sendiri, maka itu sudah cukup. Karena itu babu turuk, bab najis adalah bab meninggalkan, sedangkan bab bersuci dari hadas itu bab perintah. Sesuatu yang diperintahkan untuk melakukannya butuh niat. Sesuatu yang dilarang untuk meninggalkannya tidak perlu niat. Nah, jelas? Baik. Perbedaan lainnya juga kata para ulama adalah bahwa taharah dari hadas dia memiliki badal, memiliki pengganti jika tidak memiliki air, yaitu diganti dengan tanah atau debu. Ini disebut dengan tayammum, berbeda dengan najasah. Juga dari sisi lainnya adalah bahwa hadas itu tidak bertingkat-tingkat, semuanya sama. Dari sisi kalau dia hadas besar semua wajib mandi, baik hadas besarnya karena haid, nifas ataupun junub, sama semuanya cara bersuci dari hadas. Demikian juga hadas kecil, baik buang air besar, buang air kecil, madi, wadi, semuanya wajib dengan wudu sama. Berbeda dengan taharah dari najasah. Najasah memiliki tiga tingkatan, yang besar, pertengahan, dan yang ringan. Yang paling besar adalah taharah air liur anjing. Apabila suatu bejana dijilati oleh seekor anjing, maka tidak hanya cukup dengan dibersihkan dengan air begitu saja, tetapi harus dengan cara yang khusus. Ya. Dicuci sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian yang kedelapan atau salah satu dari delapannya itu harus menggunakan tanah yang disebut dengan samak. Kemudian yang ringan seperti najis bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Air kencingnya cukup dengan dipercik dengan air. Ya. Selain dari itu disebut dengan najis yang pertengahan, berbeda dengan hadas, tidak ada tingkatannya. Semuanya sama. Wadih? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. inda qawlihi wa la yuhkam bi najasati al-ma. Fadhal ya Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa in waqa'at fihi najasatun illa idha taghayyara biha. Fi hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala: "Qila ya Rasulullah, ana tawaddu bi kibri al-dha'f wa yabidu yulqa fiha al-hayd wa al-dhuhr al-kilal wa al-dathr." Faqala sallallahu alayhi wa sallam: "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un." Naam. Kata beliau, suatu air tidak boleh dihukumi najis walaupun telah terjatuh ke dalamnya benda najis, kecuali air tersebut telah berubah warna, sifat, dan baunya. Kenapa demikian kaidahnya? Karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddu min bi'r budha'. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kami berwudu dengan air sumur budha'? Ada apa dengan sumur budha' ini sehingga para sahabat menanyakan tentang airnya secara khusus, tidak dengan sumur-sumur yang lainnya? Karena wahya bi'run yulqa fiha al-haydhu wa luhumul kilab wa natan. Karena sumur tersebut terkadang dilemparkan ke dalamnya benda-benda bekas darah haid yang dipakai oleh kaum wanita, wa luhumul kilab, daging anjing, wa natan, dan kotoran-kotoran lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang umum, tidak hanya tentang sumur tersebut, sehingga jawaban beliau berikut ini menjadi kaidah dalam permasalahan air mutlak. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, bahwa di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memiliki jawami'ul kalim, mampu mengeluarkan kata-kata yang singkat, simple, tetapi maknanya luas. Ini namanya jawami'ul kalim. Nabi menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci mensucikan, tiada sesuatu yang dapat menajiskannya. Apa maksudnya tiada sesuatu yang dapat menajiskannya? Maksudnya selama belum berubah warna, bau, dan rasanya. Kenapa kita katakan selama belum berubah salah satu dari tiga sifat ini? Karena telah datang dalam beberapa riwayat yang lain, Nabi menyebutkan selama belum berubah warna, sifat, dan baunya. Dan di antara yang menyebutkan hal ini adalah Al-Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Alasan yang kedua kita katakan demikian karena ada ijma'. Sudah ada ijma' di kalangan ulama bahwa air sedikit maupun banyak, apabila telah berubah bau, rasa, dan warnanya dengan benda najis, air tersebut dihukumi najis. Dan ijma' adalah hujjah yang tidak boleh diselisihi. Jelas ya, Mak? Berarti apabila berubah warna, sifat, dan baunya, maka air tersebut, Bang Adli, jika warna, bau, dan rasanya telah berubah, maka air tersebut najis. Bu Khalid sepakat? Bang Khalid sepakat dengan Bang Adli? Kan? Pertanyaannya, saya bertanya ke Bang Adli, apabila air tersebut berubah warna, sifat, dan baunya, maka air tersebut, kata Bang Adli, najis. Antum sepakat dengan jawaban beliau terhadap konteks pertanyaan ana? Tidak sepakat. Kenapa? Ahsan. Ya, dirinci. Dilihat apa sebab berubahnya air tersebut. Jika berubah warna, sifat, dan baunya karena jatuh benda najis, maka air tersebut sudah dikatakan najis. Tetapi jika berubah salah satu dari tiga sifatnya tersebut, bahkan ketiga-tiganya, karena jatuh suatu benda yang tidak najis, maka telah kita bahas di pertemuan yang lalu, dia tetap masih suci. Hanya saja boleh tidaknya digunakan untuk bersuci, dilihat dia masih dinamakan air mutlak ataukah sudah dinamakan air muqayyad. Jelas? Ya. Saya lemparkan lagi pertanyaan agar semakin jelas pemahaman kita tentang air yang berubah. Baik, Agus. Ada air satu ember jatuh ke dalam ember tersebut, air kopi, bensin, ataukah benda-benda lainnya sehingga merubah warna, bau, dan rasa air di ember tersebut. Apakah air tersebut berubah menjadi najis ataukah tidak? Ini warnanya udah berubah, rasa udah berubah, bau udah berubah, najis tidak? Udah berubah tiga-tiga sifatnya, tidak najis, boleh digunakan untuk bersuci? Ahsan, barakallahu fik. Kalau untuk digunakan bersuci dari hadas, jika air tersebut sudah tidak lagi dinamakan air mutlak, tetapi sudah dinamakan air muqayyad, di mana orang tidak lagi mengatakannya air, tetapi sudah mengatakannya air kopi, air teh, ini namanya sudah air muqayyad, maka sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci dari hadas, tetapi masih bisa digunakan untuk bersuci dari najis. Jelas? Baik. Lalu bagaimana jika jumlah air tersebut 2 kulah? Pernah dengar istilah ini? Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu istilah 2 kulah dalam hadis. Ini dijelaskan oleh para ulama dengan 2 kulah menurut orang Aceh. Saya enggak tahu, antum tahu apa yang dimaksud dengan air 2 kulah menurut adat bahasa Aceh? Saya khawatir salah menyebutkan. Ada yang tahu? Yang ana pahami 2 kulah yang penting 2 bentuk apa? Bak, bahasa Indonesia bak. Ya, bak penampungan air. Sehingga kalau dibuat 2 dinamakan 2 kulah. Sehingga diterapkan kepadanya hadis Nabi, idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Apabila air telah sampai 2 kulah, bukan kulah ya, qullah, qaf. Ya. Maka air tersebut tidak lagi membawa kotoran atau najis. Tetapi yang dimaksud oleh ini maksud dengan kata qullah di dalam hadis Nabi SAW, para ulama mengatakan ya, 2 qullah, 1 qullah itu kurang lebih, di sini disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh beberapa ulama, 1 qullah itu kurang lebih 1000 atau 6. Seribu 605 liter. 1605 liter. Berarti 2 qullah berapa liter? 3210. Kalau mobil yang membawa air isi ulang itu berapa liter, Dok? Kayak mobil, hah? 5000 ya. Naam. Nah, 2 qullah itu minimumnya 3250 liter. Walaupun penampungannya dibuat dengan 1 bak, sudah dinamakan 2 qullah. Paham? Jadi definisi 2 qullah itu bukan karena 2 bentuk baknya dibuatkan menjadi 2. Ya, di atasnya diberikan pembatas, kemudian di bawahnya masih saling mengalir. Bukan demikian definisi 2 qullah. Definisi 2 qullah dengan nominalitas ya yang disebutkan oleh para ulama di atas tadi. Jelas? Nah, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath? Apabila air telah sampai 2 qullah, maka air tersebut tidak lagi membawa najis. Perlu diketahui terkait perubahan air, ada beberapa titik yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, air yang sedikit, definisi air sedikit di sisi para fuqaha itu adalah yang di bawah dua qullah. Dan definisi air yang banyak adalah air yang sudah di dua qullah atau lebih. Jelas? Para ulama sepakat bahwa air yang sedikit apabila telah berubah warna, bau atau sifatnya karena benda najis, dia menjadi najis menurut kesepakatan para ulama. Jelas? Jelas ya? Ya. Yang berikutnya, para ulama juga ijma' bahwa air yang dua qullah atau lebih apabila jatuh ke dalamnya benda najis dan belum mengubah bau, rasa dan warnanya, air tersebut masih suci, belum najis. Wallah. Namun yang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama adalah air yang di bawah dua qullah jatuh ke dalamnya benda najis tetapi belum mengubah warna, bau dan rasanya. Apakah air ini tentunya sudah dikategorikan air sedikit. Air tersebut masih dikatakan suci dan mensucikan ataukah sudah tidak? Kesimpulan-kesimpulan seperti ini penting untuk dipahami agar menjadi landasan kita di dalam memahami pembahasan yang rinci dari para ulama. Jelas ya? Saya ulangi. Definisi air sedikit dan banyak dalam bahasa fikih. Air itu dikategorikan banyak dalam bahasa fikih apabila sudah dua qullah atau lebih. Dua qullah tadi berapa? Separan? 320? 3210 liter. Satu tangki tadi, kata dokter, kurang lebih 5000 liter. Berarti sudah dua qullah, sudah banyak itu. Kalau di bawah itu dinamakan air yang sedikit. Nah, air yang sedikit ini, jika jatuh ke dalamnya benda najis, ada dua kondisinya. Yang pertama, berubah bau, rasa, dan warnanya. Maka ini sepakat ulama, air tersebut sudah najis. Jelas? Yang kedua, masih dari air yang sedikit, jatuh ke dalamnya benda najis tetapi belum berubah warna, sifat dan baunya. Di sini terjadilah kesilangan pendapat di kalangan ulama. Masih dikatakan suci dan mensucikan ataukah sudah tidak? Yang rajih tadi kita katakan masih suci mensucikan karena beberapa alasan di atas tadi yang diterangkan oleh penulis dan beberapa tambahan alasan lagi tadi. Nah, yang sekarang yang kedua, air yang banyak. Kapan suatu air itu dikatakan banyak? Apabila sudah berjumlah dua qullah atau lebih. Nah, air ya. Air yang sudah dua qullah atau lebih apabila jatuh ke dalamnya benda najis, maka dia akan menjadi satu dari dua kondisi berikut ini. Yang pertama, tetap belum berubah warna, sifat dan baunya. Maka sepakat ulama air tersebut masih suci dan mensucikan karena hadis di atas tadi ya, yang diperselisihkan oleh ulama akan keabsahannya, tetapi maknanya mereka sepakat. Tetapi jika air tersebut yang mana? Yang dua qullah atau lebih berubah bau, rasa dan warnanya karena jatuh benda najis, maka ini tidak diragukan, dia sudah dikatakan najis. Jelas ya ma'ah? Siapa yang bisa mengulangi kesimpulan ini? Bang, udah lupa nama antum. Siapa? Bang Mulizar, silakan. Kesimpulannya. Ini penting ya ma'ah, masalah air, sumber kesucian kita. Air yang sedikit. Ahsan, bagaimana kondisinya jika jatuh ke dalamnya benda najis? Mutlak begitu. Mutlak najis, yang di bawah bau mutlak najis yang air sedikit. Ahsan, kalau berubah warna, bau dan rasanya, maka sepakat ulama najis. Kalau, berarti kalau ada kalau kan, berarti kalau, kalau apa satu lagi? Kan kalau berubah. Nah kalau tidak berubah, airnya sedikit nih, jatuh ke dalam benda najis dan belum berubah salah satu dari tiga sifatnya, warna, bau dan rasanya. Maka bagaimana hukum air tersebut? Ya, habis satria. Jatuh najis dan berubah warna, rasa dan warna dan rasa dikatakan najis. Dan jika air sedikit jatuh najis dan tidak berubah bentuk, warna ataupun rasa, dikatakan tidak najis, tapi tidak bisa untuk belum ngopi kayaknya. Dr. Wahyu, biar kita cepat lanjut kesimpulan masalah air yang sedikit dan yang banyak yang telah jatuh ke dalamnya benda najis. Oh begitu, anda tanya ke antum. Dr. Wahyu, arahkan ke antum, apa kesimpulannya? Air yang sedikit itu yang di bawah 20. Dan ini tidak mengapa ya, sering di majelis ulama ketika ditanya, ya Syekh, anda arahkan ke beliau jawaban. Kata Syekh Abdul Rahman, ini termasuk di antara kebiasaan ulama salaf. Bahkan beliau menggunakan dalil dengan hadis Nabi, man yuhtal, man yuhal alaihi yuhtal. Barang siapa yang orang lain mengarahkan sesuatu ke adahnya, hendaknya dia menerimanya selama tidak membahayakan. Contohnya dalam masalah hutang, hutang saya tolong minta kepada si fulan, ya, dianjurkan orang tersebut untuk menerimanya kalau dia mampu, ada orang baik tentunya. Safran, apa kesimpulan tentang air sedikit dan banyak dan telah jatuh ke dalam yang benda najis? Istakhdim mikrofon. Air yang sedikit itu yang di bawah 20, dan yang banyak itu yang di atas 20 atau di atas 20. Ahsan. Dan satu pulau itu 1.605 liter, dan 20 berarti 3.210 liter. Mengenai hukumnya, air yang sedikit jika dia terjatuh najis ke dalamnya dan merubah salah satu dari tiga sifat tersebut, maka dia menjadi najis. Menurut kesepakatan ulama tanpa khilaf. Ahsan. Kalau dia tidak berubah, maka tetap suci. Suci dan mensuci. Nah, terjadi khilaf di antara ulama. Yang rajih masih tetap suci karena alasan-alasan yang telah kita simak sebelumnya. Baik, sekarang air yang banyak. Kalau air yang banyak, dia kalau dia jatuh najis ke dalamnya dan tidak merubah salah satu, tidak merubah sifatnya, maka dia suci. Suci menurut ijma para ulama. Ya. Yang kedua, kalau dia merubah sifatnya, maka dia tetap menjadi najis. Tidak menjadi najis. Ahsan, jelas ya mah tentang air. Insyaallah enggak bingung lagi ya. Perlu anda ulangi lagi? Gimana? Walau 70 marrah. Kalau memang harus anak ulangi 70 kali, anak ulangi. Gimana? Perlu? Anak ulangi lagi? Hah? Perlu, Masya Allah. Mungkin ada kaedah yang lebih memudahkan dia gitu. Bagaimana kaedah? Air dia, baik dia sedikit ataupun banyak, ketika masuk najis ke dalamnya dan berubah salah satu dari sifatnya, maka dia dikatakan najis. Iya. Jadi maupun banyak. Itulah yang kita sebutkan. Itu terlalu global, nanti bingung ketika airnya banyak atau sedikit. Karena di dalam pembahasan fikih disebutkan definisi air sedikit dan air banyak. Maka para ulama berikan kesimpulan, air yang jatuh ke dalamnya benda najis itu ada dua, air yang sedikit dan air yang banyak. Definisi air sedikit adalah air yang di bawah 2 qullah. Definisi air yang banyak adalah 2 qullah atau lebih. Nah, air yang sedikit itu jika jatuh ke dalamnya benda najis dan mengubah sifat, bau dan rasanya, maka dia sudah menjadi najis menurut kesepakatan para ulama tanpa khilaf di antara mereka. Akan tetapi, jika bau, rasa dan warnanya belum berubah, maka di sinilah terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Apakah dia sudah tidak boleh lagi dinuakan bersuci ataukah masih boleh? Yang rajih masih boleh. masalah orang jijik di ini dan itu urusan lain ya. Yang kedua, air yang banyak dan jatuh ke dalamnya benda najis jika belum berubah warna, bau dan rasanya, maka sepakat ulama air tersebut masih suci dan mensucikan. Tetapi jika sudah berubah bau, rasa dan warnanya, bukan bentuknya, bentuknya enggak mungkin berubah, air tetap masih air, enggak berubah menjadi batu. Maka dia sudah dikatakan najis. Itu kesimpulannya. Jelas ya, Mah? 6. Tidak, bukan demikian. Karena yang sedikit dirinci tadi, makanya saya bilang tadi, air yang jatuh ke dalamnya benda najis itu ada dua, air sedikit dan air yang banyak. Kalau air tersebut sedikit, maka dirinci. Apa rinciannya? Jika berubah warna, bau dan rasanya karena benda najis tersebut, maka air tersebut najis menurut kesepakatan ulama. Tetapi jika belum berubah, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, masih boleh digunakan bersuci ataukah tidak. Yang rajih masih boleh karena alasan-alasan di atas. Yang kedua, air yang banyak. Kapan suatu air itu dikatakan banyak? Apabila sudah dua kula atau lebih jatuh ke dalam ya benda najis jika bau, rasa dan warnanya belum berubah, maka sepakat ulama itu belum dikatakan najis. Di sini letak perbedaan air banyak dengan air sedikit. Tetapi kalau berubah, maka sepakat ulama airnya sudah dikatakan najis. Berarti air sedikit dan banyak itu sama dalam satu poin dan berbeda dalam satu poin. Sama dari sisi kalau kedua-duanya sudah berubah bau, rasa dan warnanya, maka najis. Tapi mereka berbeda apabila belum berubah. Kalau air yang banyak belum berubah, sepakat ulama belum dikatakan najis. Tapi kalau air yang sedikit belum berubah bau, rasa dan warnanya karena jatuh benda najis, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Jelas? Baik. Nah, sekarang nah. Bagaimana? Ya. Apa tadi? Bau, rasa, warna. Oke. Iya, makanya saya bilang tadi atau apa artinya? Salah satu dari itu. Nah. Baik, barakallahu fik. Berikutnya adalah sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, ada sebuah air yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, tetapi ini dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih dan sangat penting untuk kita sebutkan walaupun tidak disebutkan oleh penulis. Dan ini sering terjadi perbincangan bahkan kesilangan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Kenapa terjadi? Karena di tengah-tengah fuqaha sendiri sudah terjadi kesilangan pendapat. Air yang disebut dengan air musta'mal. Sering dengar istilah ini kan dalam masyarakat kita, air musta'mal. Sebelum kita membahas tentang hukum air musta'mal itu suci dan mensucikan ataukah tidak, terlebih dahulu kita membahas definisi air musta'mal. Definisi air musta'mal itu yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih mereka adalah air yang mengalir dari tubuh orang yang telah berwudu atau mandi, tetesan-tetesan darinya. Ya. Kalau boleh kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah air bekas ya, dari orang yang telah wudu dan mandi. Bukanlah ini maksud dengan air musta'mal di sisi fuqaha adalah air ini ada bak, ada orang nyemplung dalam bak, blum, kemudian keluar dari situ. Bukan itu yang dimaksud dengan air musta'mal. Jelas ya? Ini ada air satu ember banyak, satu orang menggunakannya ya, untuk berwudu, untuk mandi. Tentu ketika dia mandi menggunakan gayung tentunya atau wudu, pasti akan ada sebagian air dari anggota tubuhnya yang jatuh ke dalam ember tersebut atau bak mandi tersebut. Nah, air ini dinamakan air musta'mal. Jelas? Ini disebut dengan air musta'mal. Apa hukum air musta'mal? Karena kita di fikih ringkas, secara umum ada dua pendapat kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan sudah najis air musta'mal. Ini pendapat mazhab Hanafi. Pendapat yang kedua menyatakan masih suci. Dan ini pendapat yang benar. Kenapa? Karena alasan-alasan yang telah kita bahas di awal pembahasan tadi. Apabila air yang belum berubah bau, rasa dan warnanya karena jatuh benda najis saja belum berpindah menjadi najis, apalagi jatuhnya tetesan-tetesan air dari tubuh orang yang suci, yang tidak najis, atau tubuh yang tidak najis. Seperti orang yang baru selesai mandi junub, mandi haid, mandi nifas, atau baru berwudu. Yang kedua, karena hukum asal air, wa nazzalna minas samaa'i ma'an tahura. Nah, akan tetapi ulama yang berpendapat air tersebut masih suci, mereka berselisih apakah masih boleh digunakan untuk bersuci dari hadas besar dan hadis kecil, ataukah sudah tidak boleh. Sebagian ulama menyatakan air tersebut memang suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah Syafi'iyah. Nah, dan sebagian Hanabilah. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan masih suci dan mensucikan. Ini yang diriwayatkan dari Ali, dari Abdullah bin Umar, Abu Umama Al-Bahili, Sufyan Al-Thawri, Az-Zuhri, ya, ini mazhab Maliki, Zahiriyah, dan sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan ini pendapat yang kuat, wallahu ta'ala a'lam bisawab, karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'am tahura. Setelah kami turunkan air dari langit, suci mensucikan. Maka hukum asal air yang mutlak itu adalah suci dan mensucikan. Tidak boleh dipindahkan dari hukum asal ini tanpa dalil yang jelas. Dan juga hadis Nabi SAW ketika ditanya tadi oleh para sahabat tentang air sumur yang terkadang sebagian masyarakat membuang benda-benda bekas yang pemakaian dari haid, daging anjing dan kotoran ke dalamnya. Maka Nabi menjawab, air hukum asalnya suci, mensucikan, tidak ada sesuatu yang menajiskannya kecuali telah berubah bau, warna dan sifatnya karena jatuh ke dalamnya benda najis. Apalagi tetesan air dari orang yang baru selesai mandi wajib atau wudu yang tidak dikatakan najis. Ini dalil-dalil secara umum. Dalil-dalil secara khusus dalam hal ini sangatlah banyak. Ya. Di antaranya adalah hadis Rubayy' bintu Muawwidh. Hadis Rubayy' bintu Muawwidh yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau menyebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya dengan air yang sisa di tangannya. Mustamal bukan berarti? Mustamal. Kalau ada yang berkata itu kan untuk dirinya sendiri, kita tanyakan apa yang membedakan antara untuk dirinya dengan orang lain. Jelas? Dalil yang kedua dalam hal ini adalah asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga oleh Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ightasalat ba'dhu azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jufnah. Sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi menggunakan air yang ada di dalam suatu bejana, suatu ember. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mandi junub ya, atau haid. Kemudian Nabi SAW datang ingin menggunakan air tersebut, maka ditegur oleh salah satu istrinya bahwa air itu bekas pemakaianku yang mandi junub. Maka Nabi SAW menyatakan, innal ma'a la yujnib af'ala yuf'inu. Sesungguhnya air tersebut, ini yang menetes dari tubuhmu, itu tidak bisa menjunubkan air yang ada. Ini kan nas, dalil yang cukup je, jelas dan gamblang. Baik. Dalil yang lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 189, sini sebutkan. Disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda kadu yaqtatiluna ala wudhu'ih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila telah selesai berwudu, maka para sahabat seperti orang yang hampir saling membunuh antara satu sama yang lainnya memperebutkan air sisa wudu Nabi. Mustamal bukan? Mustamal. Jelas? Nah. Yang kedua, ya, dalil lainnya adalah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba 'ala Jabir min wudhu'ihi idza kana maridha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menuangkan air dari air wudhunya kepada Jabir yang sedang sakit. Karena tentunya tidak diragukan air sisa dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Nah, kalau ada yang berkata itu mungkin khusus untuk Nabi, kita katakan hukum asal pada perbuatan Nabi yang sifatnya agama itu tidak dikatakan khusus untuk beliau, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Adapun dalam masalah mencari berkah, maka itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat ya, melakukan hal yang demikian. Dan dalil yang sangat jelas juga untuk hal ini adalah hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau hadis ini mungkin ada yang mengatakan itu khusus dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'an. Dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mandi junub bareng. Yang jomblo mohon sabar. Dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mandi junub bersama dengan air dari satu ember yang sama dan kami saling memperebutkannya. Dalam riwayat yang lain menyatakan, Aisyah menyatakan, sisakan untukku, sisakan untukku. Sisi pendalilan ya, Pak. Satu ember air digunakan oleh dua orang yang sedang mandi junub. Tentunya ya, pasti akan ada tetesan-tetesan air dari badan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang menetes dan jatuh ke dalam ember tersebut, dan Nabi masih menggunakannya. Dan ini sudah dimasuk dikategorikan air musta'mal. Maka kesimpulannya bahwa air musta'mal suci dan mensucikan. Karena apa? Karena dua alasan secara ringkas. Alasan yang pertama, karena tidak ada dalil yang mengatakan ya air tersebut sudah najis atau masih suci tetapi tidak mensucikan, karena hukum asal air yang suci itu mensucikan. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an tahura. Alasan yang kedua karena dalil-dalil yang khusus dalam hal ini, yaitu riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan di atas tadi. Baik. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran fikih.